Beberapa waktu yang lalu, kula sempat matur dhateng bapak-bapak pengurus pondok awake dhewe iki, Pak. Pondok awake dhewe iki pondok sing terkenal di mana-mana dengan adabiahnya. Tapi kami sangat mewaspadai situasi itu, karena akhir-akhir ini kami merasa bahwasannya penurunan kualitas etika, penurunan kualitas adabiah menika mulai ada gejalanya. Makanya kami sangat meminta dengan hormat kepada siapapun yang kebetulan menjadi asatidz, yang kebetulan menjadi pengurus, untuk terus memberikan uswah, untuk terus memberikan sunnah kepada adik-adik ini semua. Khususnya bagi teman-teman yang sudah lama berada di sini, kami mohon dengan sangat untuk benar-benar bisa memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik bagi adik-adiknya. Napa kok kula matur ngoten niku? Kanten ternyata mbahsan kula angen-angen. Mbahsan Kak Sawang seringkali tindakan-tindakan pelanggaran atau bahkan sampai ke tercerabutnya akhlak, ya limakarimil akhlak mahasidil adab, itu seringkali lebih berani dilakukan oleh teman-teman yang cenderung memiliki senioritas di pondok ini. Makanya saya minta dengan sangat bagi teman-teman yang misalnya sudah musyawirat, misalnya sudah di kelas-kelas atas kayak kelas 4, kelas 3, untuk terus memberikan sunnah yang baik kepada adik-adiknya. Bagaimana mampu memberikan contoh atau tauladan yang kira-kira sesuai dengan ciri khas dan cita-cita Ma'hadil Falah ini. Seringkali jenengan-jenengan merasa bahwasannya mengecewakan atau basa jawane ngelakno datang para guru, para asatidz, atau bahkan sampai Mbah Yai, merupakan sebuah kesalahan-kesalahan kecil yang mudah untuk diberikan toleransi. Padahal hal-hal kecil itu sering saya katakan adalah muara dari tidak berhasilnya kita dalam mengaji. Kula wonten pundi-pundi panggenan matur, di beberapa kesempatan matur, min adabil murid ayu ra'ya khutuwati syekh, waharokati adabi santri kui, totokomoni santri kui, terus memperhatikan gerak-gerik perilaku dan hal-hal yang kira-kira membuat panjenengan memiliki kedekatan, memiliki alaqah dengan guru-guru panjenengan. Wa alla yastahqira karahata syekh liyasiri harakati. Dan jangan sekali-kali ada santri, ada murid yang kemudian menganggap sepele kekecewaan dari gurunya. Hanya sekedar kekecewaan, apalagi sampai marah yang timbul dari gurunya. Liyasiri harakati, karena kamu merasa bahwasannya apa yang kamu lakukan adalah hal-hal yang sepele. Alah, gak popo, paling engko cara paaan duka paling ya sedina. Kok cara engko Pak Tafi gelo paling setengah dino, mari ku wis mari. Ini bahaya sekali. Hal-hal kecil yang sangat berbahaya sekali. Mengenai Kak Jaluk, bagi teman-teman baru semuanya, sama harus benar-benar paham apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali untuk memberikan wasiat kepada calon santri. Beliau mengatakan, "Falyakunil muta'allim limu'allimihi ka'ardin damisah." Sama nek pengen dadi santri tenan, sama nek pengen hasil anggen mengaji, sama nek pancen pengen awakmu dadi tenan, "Falyakunil muta'allim limu'allimihi ka'ardin damisah." Sebisa mungkin kamu semua ini di hadapan gurumu itu kayak tanah yang subur, ka'ardin damisah, kayak tanah yang subur. Yang mampu ditanami apa saja, yang mampu menumbuhkan apa saja. Nalat mataran ghazira fatasyarabat jami'a ajwa'iha wa adh'anat bil kulliyah liqabuliha. Apapun yang menjadi dawuh, apapun yang menjadi arahan, apapun yang menjadi isyarah dan keinginan gurunya, harus benar-benar saman siapkan dalam hati untuk kemudian bisa saman ikuti. Jangan sekali-kali ada santri yang kemudian memiliki karakter untuk menjadi tanah yang tidak subur. Duwe acara dewe, duwe kepinginan dewe, duwe karep dewe. Pokoknya kabeh diminta dengan sangat untuk terus memegang pedoman-pedoman untuk menjadi santri yang sejati, untuk menjadi santri yang benar-benar tulen, benar-benar wantek. Muga-muga lah, muga-muga kabeh sampean tidak ada santri-santri sing apik, santri-santri sing menarik, dan santri-santri sing benar-benar marmne para masyayikh khususe Mbah Yehuda. Etika merupakan pedoman, merupakan kunci bagi seorang santri untuk kemudian berhasil dalam perjalanannya. Kula ningali banyak sekali teman-teman kita yang dulu sangat luar biasa ketika mondok, sangat istimewa ketika mondok, tapi pada prakteknya seringkali dia ini gagal untuk kemudian berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada beberapa santri, beberapa alumni yang sebetulnya secara keilmuan standar, biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa. Tapi karena entah karena barokah atau entah karena apa, kemudian dia ini mendapatkan penerimaan yang luar biasa di hadapan masyarakat. Ternyata setelah kula tinggal-tingali, bolo-bolo sing rata-rata berhasil ini memang bolo-bolo sing memiliki ketaatan yang luar biasa terhadap guru-gurunya, memiliki rasa cinta yang luar biasa terhadap guru-gurunya, keterikatan yang luar biasa terhadap guru-gurunya. Kula beberapa waktu yang lalu sempat matur, penting bagi seorang santri, santri manapun pada dasarnya, apalagi kayak panjenengan, santri para masyayikh Al-Falah Peloso, untuk sedikit banyak memiliki karakter, memiliki pola, memiliki gaya sebagaimana para masyayikh panjenengan. Ojo sampai onok santri Peloso basan Bali, basan mulih, atau bahkan isik ning pondok, tapi sama sekali tidak memiliki karakter guru-gurunya. Nalika Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian didampingi oleh para sahabat. Para sahabat rata-rata semua memiliki karakteristik sebagaimana Mbah Kanjeng Nabi, walaupun boten 100%. Selalu seperti itu. Wa kadzalik tabi'in. Generasi setelah para sahabat itu rata-rata juga memiliki karakternya para sahabat, walaupun tidak sempurna. Terus sampai kemudian nyampe ke kita. Artinya apa? Kita sebagai santri, kita sebagai murid, itu memang harus memiliki karakter guru-guru kita. Jangan sampai tidak. Dan karakter itu bisa nyampe ke kita, atau bahkan bisa menjadi karakter kita, ketika kita ini membangun rasa mahabbah, membangun keterikatan antara kita dengan guru-guru kita. Al-mahabbah wa ta'aluf huwal wasitah baina syaikhi wal murid. Satu-satunya provider yang menghubungkan antara kita dengan guru-guru kita itu adalah rasa cinta dan keterikatan. Wa ala qadril mahabbah takunu sirayatul hal. Dan sesuai kadar kecintaan kita dengan guru-guru kita, keterikatan kita dengan Mbah Yai, sesuai kadar itu pula kita akan mendapatkan gaya karakteristik dari Mbah Yai kepada diri kita. Amuko-muko saman kabeh iso dadi Mbah Yai Huda, Mbah Yai Huda di masa-masa yang akan datang. Saman kudu duwe cita-cita ngono kuwi. Saman kudu duwe harapan. Aku mondok iki ojo mek sekedar mondok. Kemarin awal saman masuk mungkin di tanggal-tanggal 15-an, 16-an sampean masuk, ada wali santri manggi kula. Kula supen dalam ibu nti, saking Kediri insyaallah, saking Kediri nopo saking Pundi ngeten. Sanjange ten teng kula. Alhamdulillah Gus, kula niki mriki ngeteraken putri kula. Nggih, Pak. Mugi ditampi. Oh nggih. Kula pun marem wis pokoke mondok tok niku pun sampun marem kula. Alhamdulillah larene purun mondok pun. Masa bodho pokoke mondok. Kula langsung protes kula. Gaya utawa harapan kaya jenengan ngeten iki lho. Sing nyebabi bocah-bocah gak endang berhasil. Nggih. Karena membangun harapannya terlalu sepele. Pokok awakmu kerasan nang kene, awakmu jenak nang kene, awakmu gak nangisan nang kene, awakmu lemu nang kene dianggap berhasil ambek wong tuamu. Iki masalahe. Lah padahal harapan kita jenengan tidak hanya jenak, tidak hanya lemu. Ya, tidak hanya padat ya, dari sisi fisik, tapi juga padat dari sisi isi, dari sisi keilmuan. Makanya Kak Jaluk mumpung di awal tahun, ini di awal tahun, siapapun, entah itu santri-santri lama apalagi santri-santri baru, untuk terus membangun, aku kudu hasil. Tahun ini jangan sampai ada yang kelewat, tahun ini jangan sampai ada yang kosong. Tahun ini aku kudu luweh apik dinimbang tahun-tahun yang kemarin, bagi teman-teman yang lama. Untuk santri-santri baru harus duwe keyakinan yang hati ini, harus ditancapkan dalam-dalam hatinya. Ini adalah awal keberuntungan saya fit dunia wal akhirah. Ini adalah awal keberuntungan saya di dunia ini sampai tekan akhirat. Kudu ngono kuwi. Ora kok mek sementing aku nang pondok, alhamdulillah aku gelem mondok. Wes ben dino ngebel bapake, ngebel ibuke, Pak, aku nang pondok lho, Pak. Ojo lali kirimane, pokoknya kirimane. Oh, kalau wiki gih jalan-jalan, keliling-keliling, menemui beberapa wali santri, beberapa alumni. Ah, di situ itu ada yang perlu saya sampaikan tentang panjenengan. Kak Jaluk santri peloso, untuk benar-benar menyadari, sampean ngaji nang kene dalam rangka riyadhah, dalam rangka noto awak, dalam rangka ngelatih awak, belajar roti rakat. Mosok hampir rata-rata wali santri mengeluhkan kula niku Anak kula teng ploso niku kula muarem, Gus. Senggarai kula kadang-kadang boten patek marem niku. Anak kula niku mbasan kula pondok niku boros e boten karuan. Aku kan muskil. Ning pondok iku gek boros apa? Lah kok ternyata pancen mbak-mbak niku nggih. Masya Allah nggih. Sing wingi apa Pak sing diomel? Lah nggih wong griya kula niku desa, griya kula niku mek nganjuk. Lah mosok bocah kok njaluk sabun organis 50.000. Dengki saestu. Saestu. Enten sing sambat ngoten niku Pak. Wedak, oh, bahasane ora wedak, pupur. Ngomong desa. Pupur merek toko-toko nganjuk ini pun buatan gelem. Buatan gelem, lagi loh. Di waktu yang sama, ketika kamu melakukan tindakan-tindakan semacam itu, ketika kamu melakukan atau membangun situasi semacam itu, di saat yang sama kamu telah memberikan pola, memberikan gambar, memberikan framing untuk pondok ini, bahwasanya pondok ini sangat tidak sehat terkait gaya hidup. Anak kula niku klebetani sarung pitu. Tasik ngebel-ngebel bendina tuku sarung. Angger kancane duwe sarung dhek pengin. Kancane tuku kudung dhek pengin. Kancane tuku wedak apa pengin. Ana wedak sing luwih apik pengin. Makane kula langsung matur, ini mohon kerjasamanya bagi para orang tua. Jenengan cukup batasi mawon. Saulan anak-anak itu sekarang ada duit, sekatakan piro, misalnya. Lumrahnya piro, Pak? Kan 100 ya, ini? Mungkin nek kita nangis-nangis, ngebel, duit kula telas, ngimpun col noai. Urip-urip. Seringkali kemudian itu tidak dibantu oleh wali-wali santri. Awakmu jegok nangis, ya ben itu. Mangatus, mpun luar biasa nih. Lo kan budal modal tempat arsat kali ibu sangoni 75.000 lo. Sangoni 75.000 kan tenteni seminggu kok gak dikirim kirim. Piye gih? Tapi gih urip mau nih? Nyata nih urip aye. Yo, mangkali gak jaluk bolo-bolo sengati-ngati, nek belonjo sengati-ngati. Bahkan nek nyekel duit, kadang-kadang nyekel duit sama nyojok sembrono, khususnya bolo-bolo zahir, bolo-bolo cilik-cilik itu, misalnya kayak neng Tufatul Atfal barang itu. Hati-hati, bolo-bolo neng Suraya, cilik-cilik, hati-hati nek nyekel duit. Oke, wingin itu gih, laporan, ada yang laporan. Kulon itu, oh gini-gini, jadi ternyata kadang-kadang bocah-bocah Suraya berani ternyata nggih greget nih Pak. Ternyata greget nih. Suraya itu lah dibatasi toh. Nggih toh? Perharinya kan dibatasi. Dibatasi. Sangune sedino mek 10.000. Jajan lho iki jajan. Dalam rangka seneng-seneng, dalam rangka nyapo ngono toh. Ora dalam rangka penggemukan. Disangoni 10.000. Ternyata ada beberapa wali santri itu yang kemudian marah-marah kepada pengurus. Ya selamat gak neng aku. Marah-marah ke pengurus karena merasa bahwasannya iki anakku sedino mek sangoni sakmono iki lho Pak. Apa layak? Lho ono sing ngomong ngono ki barang, wong tua yo. Lah ini semua harus kamu rubah. Kamu yang merubah. Kamu yang memahamkan kepada semuanya bahwasannya atau mencitrakan kepada semuanya yang ada di luar sana. Ploso itu enggak se ekstrim itu, enggak semengerikan itu. Kula nembe wingi. Kula luar biasa gelone kak pikir sampai dina iki. Gara-gara dilalah kersane ngalah anak kula niku ulang tahun. Moro-moro nggawa roti, Pak. Jirene sangka kanca-kancane. Mulai detik iki kak umumne sapa ae. Haram nyelameti ngurmati ulang tahun sapa wae siapapun kancane, gurune, ninge atau siapapun, guse gak enek. Gak enek. Lah bapak yang ngono kadang-kadang neng kelas no, moro-moro dikei hadiah kabeh mbak-mbak. Buat apa? Kowe mek mbebani wong tuamu tok mian. Buat apa? Itu adalah penyakit sing kudu diilangi aduh-aduhan. Apa to? Ya ulang tahun, ulang tahun, langsung wiridan sing akeh. Sadar diri, oh berarti umurku tambah, berarti kematian semakin dekat. Iki karek modare, modar kok dislameti wong sak pondok e piye? Lah ya artine jangan, jangan ada lagi hal-hal semacam itu. Jangan lagi ada tindakan-tindakan semacam itu. Mboten enten marem-mareme kula. Dan buat apa itu semua? Ndak ada. Aku kecil gak tahu di ulang tahun iki. Aku tahu-tahu di ulang tahun iki mbek ibu iku. Umur 14 tahun, Pak. Selawase urip diselameti, dibelehni pitik loro. Pun wis mungguh ku wis, ya itu yang paling berkesan ya, pisan iku tak di ulang tahun ya. Selawase urip. Dan ternyata yo biasa-biasa ae. Keambengan wis kaanggep kowe padha mek manakipan ngono lho. Biasa aja. Mane Kak Jaluk, hal-hal semacam itu jangan sampai ada lagi di pondok ini. Pokoknya jangan sampai ono maneh di tahun-tahun berikutnya kemudian ada wali santri merasa bahwasanya Al-Falah ini adalah pondok di mana biayanya sangat murah tapi gaya hidupnya sangat tidak sehat. Ini kalau pun survei kemana-mana ini, makanya Kak Jaluk, saman-saman kabeh jangan melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang mampu membuat itu semuanya terjadi. Pokoke kok pak-pak kemudian menangkap lagi atau menemukan lagi tindakan-tindakan sebagaimana yang dilaporkan kemarin. Misalnya saja ya, misalnya tahu-tahu ada beberapa anak masuk ke mendapatkan kiriman, mendapatkan paketan dari rumahnya. Ternyata bahasan dibuka niku barang kata Pak. Misalnya sarung, misalnya kata. Bahkan tekan sabun, sabun wakeh ngono. Anten sing model ngoten niku. Mboten kok arep digawe no mboten. Kemudian diderni ning kanca-kancane. Loh, lha kuwi arep mondok apa blantikan omu. Ternyata nggih wonten semodel ngoten iki. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian semacam itu. Saman paham kali maksud kula nggih? Ya, tenang, jangan-jangan. Kasihan orang tuanya, kasihan. Betul. Ada beberapa orang tua itu yang benar-benar sangat kesulitan, apalagi situasinya kayak situasi hari ini, situasi pandemi. Masya Allah, secara ekonomi semuanya terpuruk, semuanya saja terpuruk. Mboten enten musim pandemi ini wali santri kemudian gak pucet arep mbudalne awakmu tok luar biasa. Apa meneh sampai ketambahan sampean-sampean sing kebetulan sekolah di luar, misalnya sekolah di formal misalnya. Pun luar biasa. Wes kabeh pak-pak sing pun belajar nyambut gawe iki kabeh mulai pucet gara-gara pandemi ini. Wong gak sawang-sawang gak ono sing ceria wajahe kecuali Gus Zidni. Nggih. Pandemi ini sedaya pucat, Gusti ini tak sentasik ketawis, tegak, gagah. Lintu ini pun pretel. Alhamdulillah. Okay. Ini kakak gue loh, ternam ini Gusti. Loh, saman penting untuk faham ya. Saman kudu, khususnya teman-teman santri baru. Dan terus temen ini, gak kenal nopis ya. Nangkin ini, sing paling sepuh, niku Mbah Yai Atok. Garwani pun Inggris. Nah. Mariko, terus Yai Mustafa yang ada di Manhajul Quran itu garwanipun ning tati. Terus mariko ono maneh tapi hijrah aduh nang Maron nang Purworejo. Asmane ning Ani. Kemudian disusul lah niki Gus Zidni niki. Gus Zidni niki. Sampeyan apa critane asline mek Gus Zidni tok niki asline nggih. Gus Zidni niki. Mulai balik utek kula. Mau kan gung pati sadar. Gus Zidni niki. Garwane ning Maya. Niki masyaallah niki pun. Niki kakang kula dua sisi. Dua sisi. Keranten sak direngi pikantuk Mbak Yu kula ning Maya niku pun dadi kakang kula. Pun dadi sesepuh kula. Putrane Mbah Yaidin. pikantuk ning maya. Ana maneh adik kula ning SMA pikantuk Mas Baha. Lah iki terakhir ya. Termasuk sampean niku betapa penting untuk membangun alaqah, membangun khusnudzon nang guru-guru sampean. Kula niku termasuk uang sing nata niku Gus Siti. Nyeritane Gus Siti nggih. Sijining dina, Mbak. Kenapa dalam sejarah sekolah saya itu pernah tidak naik? Gara-gara Gus Siti. Bisa itu. Ketika saya naik ke kelas 2 Tsanawiyah. Nek durung tertib di awal-awal biasanya didadekno siji to. Kelas iki kan didadekno siji. Digabung ngono to. Lah digabung, lah kan cilik banget. Posisiku, umurku mungkin kira-kira ya sekitar kelas 6 SD. Kelas 6 SD atau lulus kelas 6. Nah, bener, lulus kelas 6 SD. Aku lungguh ning pojokan mburi wis ndupelik aku wedi. Karena saya tahu guru kelas 2 itu gus-gus sangar-sangar kabeh. Gagah-gagah kabeh zaman semonten niku. Mo Gus Siti wah, kalau Gus Siti kan gagahe sampai saiki. Apa meneh mbiyen wis gagah. Masih sangat muda, semangat era karuan. Mlebu kelas. Padahal aslinya kelas kula sanes kelas Gus Siti. Sama sekali mboten dadi guru kula Gus Siti niku. Mbok mlebu. Cukup ning arep lawang tok. Mlebu tolah mirsani. Nemok nih jasadnya awake dhewe, Pak. Mak dek langsung. Cilik. Metu. Medal kula kan madrasah niku kan pintune kalih ta. Kula jan iling tenan niku. Cilik metu. Medal kula. Medal sungkem. Kesusu awakmu nek kelas loro. Niki penting nih. Kesusu awakmu nek ning kelas loro. Cara aku balenono. Pun kula langsung buku kak cekel, kula budal teng kantor, kluntrung-kluntrung aku matur. Pak, nuwun sewu dalam kali. Aku mbien kabeh basa ya. Pak, aku kabeh Gus Siti diutus. Diutus apa jenenge? Baleni ning kelas 1. Terus akhirnya dados muridé Pak Haji Manaf. Awalnya kan muridé Pak Izzuddin. Gus Izzuddin. Akhirnya dadi muridé Pak Haji Manaf. Gus Siti perintah ngono tok niku. Mek ngoten niku tok ampun. Dan ternyata disitulah kemudian yang membuka semuanya. Kula mulai dadi muridé Kaji Manaf, saya mulai pengen iso carane maca takbir, carane mahami dan lain sebagainya. Yo kabeh berke Gus Siti. Pun to, pokoke sampean manut kambe arahan-arahan gurumu, arahan-arahan pengurusmu, apa maneh sampai kuwi arahane Mbah Yai, insyaallah hasil-hasil sampean. Insyaallah sampean ditoto mbek pangeran piye amrih dadi santri yang benar-benar muktabar dan ketika pulang benar-benar berhasil, benar-benar sesuai harapan. Kabeh bolo-bolo sing ngaji ning Zahir, ning Suraya, ning MK, ning Diai, ojo ninggal ngaji. Ojo ninggal ngaji. Sekolah sing tenanan, sekolah sing muktabar. Awakmu nang jaba kudu sekolah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan sekali-kali ninggal ngaji. Dadi bocah sing lengkap, dadi bocah sing benar-benar luar biasa. Misalnya sama nang MK, yo apal Quran, ngajimu yo muktabar tenan. Misalnya sampean seneng Zahir, misalnya sampean seneng Suraya, sampean itu yo secara formal sampean itu memang benar-benar membanggakan. Niki kan Pak kan lagi berencana untuk kemudian bikin sekolah sendiri toh. Bikin SMP Zahir, bikin SMA dan lain sebagainya. Ono SMA Suraya apa ya? Hah? Azumrad ya? Baiklah. Aku dhewe gak patek apa lho mbek jeneng-jeneng ngono kuwi. Tapi sing paling penting muga-muga kabeh niku wau bantu nopang ngajini sampean. Benar-benar mampu nyebabi sampean tambah semangat ngaji. Niki kabeh mek pengen lengge to sak niki. Kenapa kemudian kita harus punya sekolahan? Bukan faktor apa-apa. Awake dhewe mek sedih, ya to. Awakmu budal wisuk jam 6 pelayon, wis nggari wong kaget gitu. Buk. Mulih mumeh asar, gitu. Mulih mumeh asar, tas senden dilu langsung jamaah bar jamaah langsung nyekelopo bar kuwi maghriban bar maghriban wis sekolah. Mbasan kowe mlebu sekolah, posisimu langsung khatam. qad khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wes langsung pratel, gurune ya bingung. Iki mulang apa ning kelas kok ora enek suarane blas. Diwacakne. Wes gak ana blas sitoke sing diurip. Lah ini dari sini kemudian teman-teman itu pengin di sekolahan dewi yang bisa kita kelola dengan sendiri, dengan mandiri, yang kemudian benar-benar memberi kesempatan sampean untuk ngaji dengan lebih banyak. Ya moga-moga semuanya terlaksana dengan baik, semoga semuanya dimudahkan. Pokoknya kuncinya tetap, kuncinya pokoknya sama mondok nih ngasani Mbak Yehuda, kuncinya ngaji. Ojo sampai liane. Wis to, pokoknya sama ngaji sing tenanan, sing sekolah ya sing sekolah sing tenanan. Tapi yo kuwi, pokoknya ojo sampai ninggal ngaji, beres awakmu. Awakmu nek sekolah tok, ngualim formal tok gak ngaji, wah membahayakan. Tenan membahayakan. Gawat kuwi. Engko nek wis ngajimu wis paten, insyaallah lah, insyaallah padang-padang uripmu. Ora usah khawatir awakmu. Awakmu sing yakin sing mantep pun lah. Kula kinten cekap niku sing saged kula aturaken. Ya Allah, sepindah malih sampean tenan dijogo kesehatane ya. Sampe nek ngrasa gak patek penak. Di semuanya saja ya, di semuanya saja, baik itu di Salaf, Suraya, Zahir atau pondok-pondok cabang yang lain, MQ ada di Ning Mamah misalnya, ada kendala apapun, sampean langsung matur, Pak. Langsung matur. Penanganan dini jauh lebih baik daripada kemudian nanti terlambat. Ojo khawatir sama ojo susah. Sama ojo susah, ojo khawatir. Wis muga-muga kuwabe sehat. Kuwabe sehat. Santrine sehat, guru-gurune kuwabe muga-muga paringi sehat. Pokoknya ngati-ngati, ojo sembrono, paham ora? Ojo sembrono. Ojo sembrono, ngati-ngati sing tenan lan ojo lali terus nyuwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, muga-muga diparingi sehat, diparingi waras, diparingi kuat. Lan terus ndonga muga-muga keluarga seneng omah semono uga benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho tenan iki situasi benar-benar belum kondusif. Dan semoga ini Pak ini bisa segera berhasil untuk kemudian vaksin sampean kabeh. Suntik-suntik. Ojo koyo Pak-pak, ana Pak-pak iku ternyata suntik iki wedi. Masya Allah, wis tuwek kuwi, suntik iki nangis. Oh, jelas kalah kabeh bocah Tuhfatul Atfal. Cah Tuhfatul Atfal ketek tak tak tak tak teges-teges. Kula ning nyawang cah cilik-cilik ngoten niku masyaallah. Jan wis muga-muga kuwabe dadi wong sing apik. Dadi wong-wong sing diridani kabeh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pun lah kula kene cekap niku ngapunten ing Kang Agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.